بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد, melanjutkan prinsip-prinsip akidah sunnah wal jamaah. Poin yang keenam, bahwa pembagian agama menjadi hakikat yang berlaku khusus bagi kalangan tertentu saja dan dibagi menjadi syariat yang ini berlaku umum bagi seluruh kaum muslimin dan tidak berlaku bagi kalangan yang tertentu, ini adalah pembagian yang batil. Islam tidak mengenal pembagian seperti itu. Syariat itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, dan tidak ada makam atau kedudukan makam yang namanya hakikat yang itu hanya berlaku bagi kalangan tertentu, di mana mereka boleh terlepas dari sejumlah aturan syariat yang awalnya wajib bagi semua orang. Pembagian seperti itu adalah pembagian yang batil dan bahkan bisa menghantarkan pada kekufuran. Demikian juga pemahaman bahwa agama tidak boleh dicampurkan dengan tata negara, dengan politik, dengan pemerintahan. Jadi pemerintahan adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tata negara adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tidak boleh diatur berdasarkan agama. Atau bidang-bidang kehidupan lainnya dianggap tidak boleh diatur dengan agama. Ini juga merupakan keyakinan yang batil. Yang benar dalam hal ini adalah bahwa setiap aturan, setiap sistem yang menyelisihi syariat Allah, baik dia dinamakan sebagai hakikat atau dinamakan sebagai tata negara atau dinamakan sebagai pemerintahan atau apapun itu, maka kemungkinannya adalah, pertama, yang menyelisih itu masuk dalam kategori kekufuran, namun bisa juga tidak sampai ke tingkat kufur dan dianggap sebagai kesesatan, tergantung sejauh mana dia menyelisihi syariat Allah tersebut. Misalnya menganggap bahwa semua agama itu sama, pluralisme atau sekularisme, maka ini adalah kekufuran. Anggapan bahwa agama tidak boleh dilibatkan dalam pengaturan pemerintahan, pengaturan negara, dan manusia lebih berhak untuk mengatur dirinya sendiri, ini adalah konsep atau pemikiran atau ideologi yang statusnya dalam kacamata Islam adalah kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hukmu illa lillah, yang berhak untuk mengatur, untuk menerapkan hukum itu Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, dia hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak berhak untuk membuat aturan tandingan. Bila mana Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum, suatu peraturan, maka manusia tinggal menjalankan. Ini adalah konsekuensi dari mengimani firman Allah innal hukmu illa lillah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Yusuf. Allah menyebutkan dua kali dalam surat Yusuf innal hukmu illa lillah, yang berhak untuk mengatur itu hanyalah Allah, hukum itu hanyalah milik Allah, manusia hanya menjalankan, bukan membuat aturan tandingan. Adapun hal-hal yang belum diatur secara spesifik, secara detail dalam syariat, maka kita diperbolehkan membuat suatu aturan asalkan sesuai dengan koridor umum syariat, sesuai dengan rambu-rambu syariat dan tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah syariat. Poin yang ketujuh, tidak ada yang mengetahui masalah perkara gaib, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah saja. Apabila ada seseorang meyakini bahwa selain Allah memiliki pengetahuan, memiliki ilmu mengenai perkara yang gaib, maka keyakinan ini adalah keyakinan kufur, keyakinan yang dapat mengeluarkan yang bersangkutan dari Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, yang artinya katakan, ya, di surat An-Naml ayat 65 tadi, bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada di langit-langit maupun di bumi, siapapun yang mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah. Ya. Nabi disuruh mengatakan hal tersebut kepada umatnya. Artinya Allah di sini telah menafikan ilmu gaib itu dari selain dirinya. Oleh karena itu, ketika ada yang meyakini bahwa selain Allah juga mengetahui sesuatu yang gaib, baik terkait dengan masa lalu yang tidak pernah diceritakan oleh Allah, maupun terkait dengan apa yang akan terjadi di masa depan, ataupun nasib seseorang diramal-ramal, atau hal-hal yang sifatnya tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, namun ada yang mengklaim mengetahui hal tersebut padahal Allah SWT tidak pernah memberitahukannya, maka keyakinan ini berarti pendustaan terhadap ayat 65 surat An-Naml, makanya dia dimasukkan sebagai kekafiran. Namun demikian, kita juga harus beriman bahwa Allah SWT sengaja memberitahukan sebagian dari perkara gaib tadi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, seperti kejadian-kejadian masa lalu yang dialami oleh umat-umat sebelum kita diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau diwahyukan kepada nabi, kemudian nabi bersabda menyampaikan hal tersebut dan itu tercatat dalam hadis. Demikian juga terkait dengan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana sifat-sifat surga, sifat-sifat neraka, para penghuninya dan lain sebagainya. Apabila Allah memberitahukannya dalam Al-Quran atau Nabi menceritakannya dalam hadis, maka kita imani. Selain yang seperti itu, maka kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah Ahlu Sunnah jelas dalam bab ini. Dalam bab gaib, tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kunci dari ilmu gaib itu dijelaskan oleh Allah di akhir-akhir surat Luqman. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Di ayat terakhir surat Luqman Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu di sisinya lah ilmu gaib. Ya, artinya pengetahuan terhadap sesuatu yang gaib itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilul ghaith. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaith. Yang kedua, Allah tahu bagaimana atau kapan hujan itu akan turun, di mana dia akan turun, berapa banyak dia akan turun. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah juga mengetahui apa yang ada dalam kandungan para wanita dengan detail-detailnya, jenis kelaminnya, umurnya, amalnya, dan nasib dia nanti celaka ataukah bahagia. Allah telah mengetahui itu semua sebelum manusia ini terlahir. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan seseorang tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya nanti di keesokan hari, di kemudian hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan seseorang juga tidak akan mengetahui di belahan bumi mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika atau sebelum membaca ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mafatihul ghaibi khamsah. Kunci ilmu ghaib itu ada 5. Kemudian barulah beliau membaca ayat terakhir di surat Luqman ini. Poin yang ke-8. Adanya keyakinan terhadap kebenaran ahli nujum, para peramal yang meramal berdasarkan bintang-bintang, mengait-ngaitkan bintang dengan nasib seseorang atau dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya, kalau ada orang melakukan hal-hal seperti itu kemudian dipercayai, maka ini adalah perbuatan kufur. Bertanya dan mengunjungi mereka termasuk dosa besar. Sekedar bertanya kepada mereka tanpa mempercayainya atau mendatangi para peramal termasuk dosa besar. Namun kalau sampai ucapan mereka itu dipercayai, maka ini masuk dalam kategori kekufuran. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat-ayat yang pernah saya bacakan tadi, seperti di surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan tidak ada siapapun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Allah juga menyuruh nabinya agar mengatakan qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Surat Al-An'am ayat 50. Katakan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan perbendaharaan Allah, dan aku juga tidak mengatakan bahwa diriku mengetahui yang ghaib. Allah juga berfirman di surah Al-A'raf ayat ke-188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'." Di akhir ayat ini Allah mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaib," dan seandainya aku mengetahui yang ghaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan agar mengenai diriku, dan aku tidak akan terkena dengan sesuatu keburukan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Terkait dengan ahli nujum atau para peramal, ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qadallahu al-amra," apabila Allah telah memutuskan suatu keputusan di langit, maka para malaikat akan membentangkan sayap mereka, khud'anan biqaulihi, sebagai bentuk ketundukan mereka, pengagungan mereka terhadap keputusan Allah dan firman Allah tadi. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Wahyu yang Allah putuskan itu seakan-akan seperti gemerincing mata rantai yang jatuh di atas batu. Yanfudhuhum dzalik. Suaranya itu masuk ke dalam pendengaran para malaikat. Apabila hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim, apabila rasa takut, rasa gentar itu telah lenyap dari hati para malaikat, barulah mereka saling bertanya-tanya, "Madza qala rabbukum?" Apakah yang barusan difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalu al-haq. Mereka menjawab, "Al-haq, kebenaran." Wa huwal aliyul kabir. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka firman Allah itu didengar kadang-kadang sampai atau ada di antara jin-jin yang mencuri dengar, dan para pencuri dengar tadi itu, penguping itu, menyampaikan kepada jin yang di bawahnya, yang di bawahnya menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi, tumpuk menumpuk seperti itu, hingga dia sampaikan kepada sahabatnya dari kalangan manusia ini, para peramal. Thumma yulqiha ila man tahtahu, thumma yulqiha al-akhir ila man tahtahu, hatta yulqiha ala lisanis sahir, sampai berujung pada lisannya si dukun atau si peramal. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiha. Kadangkala jin itu disambar oleh bola-bola api sebelum dia berhasil membisikkan kepada para peramal, dan terkadang dia berhasil membisikkan baru dia disambar oleh bola-bola api itu, sehingga dia campuri berita yang dia curi dengar tadi dengan 100 kedustaan. Kata Nabi, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Setelah itu si peramal menyampaikan apa yang dia dengar, yang komposisinya adalah 100 banding 1. Kemudian orang-orang yang mempercayai para peramal ini mengatakan, "Loh, bukannya si fulan pernah mengatakan di suatu hari begini dan begitu, ya. Alaysa qad qala lana yawma kadza kadza wa kadza fa yusaddaq bitilkal kalimah allati sami'at aw sumi'at minas sama." Kemudian dia pun dipercayai atas ucapannya yang itu adalah hasil mencuri dengar dari langit. Di sini Nabi jelas-jelas mengatakan bahwa para dukun adalah pendusta, orang yang kedustaannya itu 100 kali lipat daripada kebenarannya. Sehingga apabila ada seseorang yang mempercayai mereka, berarti dia mengingkari hadis ini dan mengingkari ayat-ayat Al-Quran yang demikian banyak tadi. Sehingga kepercayaan terhadap para peramal adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Namun sekedar bertanya atau sekedar datang kepada mereka, hukumnya tidak sampai ke tingkat kufur yang mengeluarkan dari Islam, akan tapi termasuk dosa besar. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya mengatakan, man ata'arrafan, siapa yang mendatangi peramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya tentang sesuatu kepada peramal itu, fasaddaqahu, dan dia mempercayainya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka solatnya selama 40 hari tidak diterima. Dalam hadis juga disebutkan, man atakahinan fasaddaqahu bima qal faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi seorang dukun lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad. Dan ini menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat berbahaya, sehingga kita harus berhati-hati. Wallahu ta'ala alam.